Mitra bisnis, banyak wacana solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah konsumsi yang berlebihan dari bahan bakar premium yang selama ini disubsidi negara, mulai dari konversi ke gas hingga mewajibkan mobil pribadi menggunakan Pertamax. Padahal menurut berbagai kalangan analis dan ekonom dalam negeri, solusi paling mudah dan tidak menyulitkan banyak pihak, terutama masyarakat sebagai konsumen, adalah menaikkan harga premium. Bila pemerintah ragu akan dampaknya terhadap inflasi, kenaikan harga bisa dilakukan bertahap. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana efek ekonominya jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi? Kalau Anda naikin 1.000 perak, 1.000 itu kurang dari 30%. Efek inflasinya kalau Bank Indonesia bilang itu 5,2. Nggak apa-apa, inflasi 5,2, 5,3, 5-6%, sampai 7% pun nggak apa-apa inflasi. Karena kita punya historis inflasi itu 9-10 kok. Ya, nggak apa-apa itu naik sedikit, kemudian lebih bagus. Apalagi kalau aja pemerintah dengar apa yang kita bicarain 2011 ya, dinaikin. Inflasi 2011-nya itu di bawah 4%. Anda naikin BBM juga inflasinya paling waktu itu hanya 4 sekian. Soal ini beres. Tetapi inilah, kalau kita dilanda ketakutan, pertimbangan mau populer terus, akhirnya rakyat dikorbanin. Kalau menurut saya sih naikin aja. Kecuali kalau memang target pemerintah mau bikin sebuah kebijakan yang kalau bisa tidak efektif dan menyusahkan masyarakat. Kalau itu tujuannya ya memang tepat. Sebagian masyarakat masih concern soal pengalihan ke bahan bakar gas. Ada anggapan bahwa kenapa perpindahannya tidak langsung ke energi listrik saja, Mas? Meski mungkin lebih mahal, tapi dapat mudah diterima masyarakat, baik dari sisi keamanan dan keselamatan. Saya kira soalnya infrastruktur, Mas. Kalau Anda mau alihin ke listrik, itu berarti harus ada instalasi listrik di setiap tempat seperti yang ada di Eropa atau Cina. Sekarang pasokan listrik kita aja jadi soal, kan? Jadi kita belum bisa ke situ. Kalau menurut saya sih, nggak susah kok, ini naikin aja. Kalau Anda naikin 1.000 takut, naikin bertahap. Naikin bertahap 50 perak sebulan. Kalau Anda kaliin 12 bulan itu 600 perak udah. Banyak opsinya, dan ini sudah dilakukan 3 kali gitu. Itu yang saya nggak ngerti gitu loh. Kalau kita nggak pernah lakuin, kemudian pemerintahnya takut, saya ngerti. Ini sudah dilakukan 3 kali, 2005, bahkan di-adjust 120%. Dan bahkan karena itu Indonesia dijadikan contoh oleh negara G20. Sebagai negara yang menaikkan harga BBM, mengalokasikan dananya untuk penduduk miskin melalui cash transfer. Maka di dalam G20, dianjurkan negara-negara anggota G20 meniru Indonesia. Ada di komunikenya, silakan dicek di website. Itu waktu itu Presiden SBY bicara di depan kepala negara anggota G20, karena Presiden SBY diundang oleh Presiden Obama untuk menyampaikan pengalaman Indonesia. Nah, kalau kemudian Presiden SBY memberikan contoh, kenapa saat ini kita nggak memberikan contoh gitu? Jadi saya nggak ngerti, terus terang saya nggak ngerti penjelasannya, itu buat saya nggak logik gitu. Atau memang logika dilarang. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.